Ini saya melakukan penyelidikan dan penelitian. Banyak tembang anak-anak itu yang enggak mendidik. Menurut saya loh, boleh kan pendapat pribadi. Masa anak masih kecil enggak udah diajari serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Padahal dalam Islam itu pendidikan dasar harus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nah kok diulangi serong ke kiri, serong ke kanan, gedene anakmu jadi pelakor. Ora bener. Loh, ngapunten ngapunten. Anak dididik kurang ajar sama orang tua. Kayak lagu iki, ayo disaut ibu. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ora ini bapaknya kok dilunggui. Ini kan anak diulangi kurang ajar. Mulane anakmu do terunjangan, do ngelunjak. Ora duwe adab. Kalau di delman duduknya di depan, ora di muka. Kadang diajar menghayal, diulangi menghayal, tukang ngelamun. Bintang kecil amat banyak, aku ingin. Mustahil. Nyoto-nyoto manusia gak bisa terbang, apalagi terbang dan menari. Nek ngalami lo piye. Sehingga anakmu jadi penghayal, jadi pengelamun. Isone mau andaikan, jikalau, seandainya, andai kata. Isone mek ngono, oh andai kata, seandainya aku jadi Anwar Zahid. Enak banget ngomong satu jam hasilnya wis ketok. Ngono, jadi anakmu mengiso mengandai-andai. Satu jam wis ketok, apa maneh ditambah ibu pati. Jadi tambah rakaruan. Kan rawuh ten majelis ngeten iki barokai. Kula di berbagai kesempatan nggih ngaji bareng kali kepala daerah, kali Pak Bupati, ngoten niku. Ya alhamdulillah didongano sareng-sareng. Periode berikutnya kepilih meleh wenteng. Malah rata-rata ngoten, tapi ya rata-rata nambahi sangu, rata-rata. Rata-rata ngoten. Lah pun toh, sing mboten nambahi biasanya terus mudun dadi ketua RT. Biasanya ngono. Nah, sekarang ya pilihan ada di tangan beliau ya terserah. Pengen kepilih meneh apa pengen dadi ketua RT? Monggo. Lah pun. Le. Ini banyak kok enggak mengajarkan kebenaran ke anak. Kula ngapunten nggih, kadang anak diajari hati kotor. Lagu balonku, balonku ada rupa-rupa, hijau kuning merah muda, meletus balon hatiku. Oh, balon meletus kok hati sangat kacau. Tuku maneh piro regane? Akhirnya anakmu hatine gampang kacau. Mulai cilik dikon mulangi sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu. Lah kok gampang kacau? Balon meletus piro regane? Wah, akhirnya anakmu ngadepi masalah apa kacau hatine. Gagal panen hatine kacau, kehilangan duit hatine kacau, dicelathu bojo hatine. Gampang kacau hatine anakmu gak tetep blas. Terusane iki yo mendidik serakah, balonku tinggal ku pegang medit to kuwi jenenge. Balonnya kok dipegang erat-erat, berarti digawe dulenan koncone ora entuk kuwi. Akhirnya enggak mau berbagi. Kowe arep nyalon apa-apa ya ora ngarah dadi wong medit. Yo, anakmu kudu pinter berbagi lho, berbagi kesejahteraan. Tugas pemimpin itu kan pelayan masyarakat. Berbagi manfaat. Ngono, lah nek dipegang erat-erat berarti kan dipek dhewe to kuwi. Dadi yo pemimpin tukang korupsi anakmu sok gedene. Ngono lho, iki ana filosofine, makanya aku gak seneng lagu ngono-ngono. Tak pelajari kok sing eleke iki. Kadang anak masih kecil dididik bohong, diulangi ngapusi, roto sak Indonesia iki. Bocah sek bayi dipangku ambek ditembangke. Tepok ami ami. Siang kalau malam ngapusi. Wong sak ngertiku bayi iki yo siang mimik susu, kalau malam yo mimik susu tetep. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu dudu bayi kuwi bapake kuwi. Bayi tuwek. Malah kadang-kadang ada tembang yang menurut saya pelecehan, perlu direvisi. Kayak iki. Matahari terbenam. Ironinya apal kabeh lho sak Indonesia. Padahal iki pelecehan menurut saya, boleh kan pendapat pribadi. Terus terdengar suaranya. Terus pripun? Wes, stop. Saniki panjenengan mendel, pun cep panjenengan mendel. Saya yang nyanyi terus saya tunjukkan di mana letak pelecehannya. Tolong panjenengan mendel. Matahari terbenam, hari mulai malam. Kekan terpesona sama suara aku. Wong tak kongkon nyimak nganune malah menikmati suaraku. Ya nek kepenak e suarane. Ora penak ya ora laris. Ngomong amu. Larang. Ya pengen murah ya mudinmu iki kon ceramah. Murah. Ayo aja sambat larang, rungokke. Rupa iki nggawa rega. Klambine padha, modele padha, bentuke padha, kaine beda, regane ya beda. Kuwi klambi ceramah ya ngono. Ngono antrine lho suwe 2 tahun, 3 tahun. Ya pengen cepet ya RT-mu iki kok ngono. Teko ora usah antri kowe, kok iso. Pun, ini matahari terbenam, hari mulai malam. Berarti kuwi ghurubus syamsi, matahari terbenam. Wayahe maghrib kuwi. Mestine yang terdengar suarane wong azan. Lah kok terdengar burung hantu. Wong azan dipadake burung hantu kuwi. Kata-katane lho ora masuk akal. Masuk terdengar burung hantu suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu iki? Wong bento iki lho ngerti nek burung hantu iki medeni. Suarane menyeramkan, lah kok merdu. Merdu suara azan iya, tapi wong azane kok dilokke burung hantu. Kate azane ngene sisan kok. Kuwi azan model ngendi? Wis gak bener. Direvisi. Ganti ngeten mawon. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, kok Allah Maha Besar, rojo kok. Wis gak tepak blas.